السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وصفينا رسول الله تكسبوا مرضات الله وتحبوا بعضكم لله السلام عليكم السلام عليكم وردك عالتحية واجب ولما عليك يسلم صاحب ردك عالتحية واجب ولما عليك يسلم صاحب ويقول لك مرحب يا مراح والسلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Dari kawasan siar Jalan Adi Sumarmo 181 Solo, media dakwah syariah 107,7 RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Dan juga masih disambung siarkan melalui 101,4 FM Solo pendengar. Dan bagi Anda juga bisa menyimak siaran kami di www.rdsfmsolo.com. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Pendengar dimanapun Anda berada, jumpa lagi di pagi hari ini, subhanallah, pagi yang cerah untuk mengawali setiap aktivitas kita dengan menyebut asma Allah Subhanahu Wa Taala dengan basmalah ya. Dan untuk kesempatan kali ini kita masih berikan kesempatan untuk bersua, berjumpa, untuk beraktivitas di pagi hari ini tentunya dengan rasa kesyukuran yang luar biasa di pagi hari ini. Kita masih bisa hadir bersama keluarga kita di tengah kesibukan kita maupun juga di kesempatan pagi kali ini kita bisa merasakan ya nikmatnya apa berkumpul dengan keluarga dan beraktivitas seperti biasa. Dan untuk kesempatan kali ini senang sekali Rahman Hidayat bisa menemani Anda di program Salam di program Assalamualaikum Indonesia ya untuk edisi hari ini di hari Rabu pendengar tanggal 22 Zulhijjah 1433 Hijriah atau bertepatan di hari ke-7 dari bulan November 2012. Semoga kabar baik untuk Anda di hari ini ya, terhitung fresh ya pendengar ya, di minggu pertama, pekan pertama di program kali ini, di bulan ini maksudnya di bulan November. Semoga November awal ini menjadi awal yang baik juga untuk 3 minggu ke depan ya, karena masih ada 3 minggu untuk kita semuanya persiapkan ya untuk target-target yang gak dicapai di bulan ini insyaallah. Baik pendengar, dari program Assalamualaikum di Indonesia untuk kesempatan kali ini seperti biasa kita akan mengangkat satu buah topik, satu buah tema yang insya Allah akan kita perbincangkan bersama, kita diskusikan bersama, semoga ada nanti di terang pun juga solusi yang nanti bisa Anda share juga di kesempatan bagi kali ini. Tentunya kita ada beberapa sesi, yang pertama nanti insya Allah kita akan update dulu informasi-informasi dari media online, dan untuk selanjutnya kita akan masuk ke bahasan kita, topik kita di pagi hari ini. Dan insya Allah pendengar, pada saatnya nanti kita juga akan berbincang dengan narasumber kita yang akan kita ajak diskusi bersama mengenai satu topik yang tentunya masih fresh ya dalam pikiran kita. Tapi nanti sebelumnya Rahman akan bergabung dulu sama rekan saya, rekan reporter ya sekaligus rekan operator, ada Mas Eko Prasetya untuk kita gali ya untuk informasi-informasi terupdate ya, berita-berita terbaru dari dunia online untuk saat ini. Kita akan sapa dulu untuk Mas Eko ya, sudah bersiap di meja operatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Eko. Iya, kabar baik hari ini? Alhamdulillah. Kok lemas atau belum sarapan ya? Sebentar Mas. Sebentar. Ternyata kurang dekat ya Mas ya. Oke, wah. Namanya tadi agak konsentrasinya berkurang ya kayaknya ya. Nah sekarang sudah jelas ya suaranya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik, di pagi hari ini ada berita apa aja Mas Eko? Ya, dari pagi hari ini ada beberapa situs berita yang kami akan informasikan mengenai headline di beberapa situs Islam, situs nasional, situs lokal, dan beberapa berita dari luar negeri, rekan Rahman. Ya. Dan langsung saja pendengar RDS dan juga rekan Rahman dari situs eramuslim.com. Kali ini salah satu headline-nya adalah PBB memasukkan jaringan Haqqani Pakistan di dalam daftar hitam mereka. Nah, Komite Sanksi Dewan Keamanan PBB Taliban telah menambahkan jaringan Haqqani yang berbasis di Pakistan yang dituduh melakukan serangan di Afghanistan dalam daftar hitam. Nah, jaringan Abdul Rauf Zakir yang dituduh telah merencanakan banyak serangan bunuh diri juga ditambahkan ke daftar sanksi. Nah, kita beralih ke arohmah.com. Iya. Iya. Di sini pendengar, dua tank tentara Amerika Serikat dihancurkan mujahidin di distrik Khan Sein di Helmand. Nah, ranjau yang dipasang mujahidin Taliban di wilayah gurun Khairabad berhasil menghancurkan dua tank penjajah Amerika Serikat Senin kemarin. Nah, hal ini dikatakan juru bicara media Imarah Islam Taliban, Qori Yusuf Ahmadi. Nah, dan kita langsung saja beralih ke berita selanjutnya dari detik.com. Dari informasi nasional, setelah kemarin Dahlan Iskan menyerahkan dua nama, hari ini Dahlan Iskan direncanakan akan menyetorkan kembali 8 nama yang diduga sebagai pemeras direksi BUMN. Oke. Nah, totalnya 10 nama ya yang mau dicalonkan ya. Iya, yang sudah disebutkan Pak Dahlan ini ada 10 nama dan kemarin baru 2 rekan Rahman. Berarti dicicil nih. Iya, dicicil. Entah apa, entah gimana, saya kurang tahu. Nanti akan ada berita-beritanya dan hal ini dikatakan oleh Kepala Humas Kementerian BUMN Faisal Halimi hari ini. Iya. Iya, semoga dengan 10 nama itu bisa terkuak semuanya dan bisa membersihkan ya. Iya, yang jelas apa namanya kemarin sempat mencuat ya. Sempat jadi headline beberapa surat kabar karena memang kontroversial ya. Iya. Beberapa anggota DPR memang dituduh sebagai pemeras dari BUMN seperti itu ya. Iya. Dan di sini rekan Rahman masih berkaitan dengan Dahlan Iskan. Iya. Sekretaris PDI fraksi PDI Perjuangan Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Bambang Wuryanto menyatakan jika anggota fraksinya Sumaryoto yang kemarin dilaporkan Dahlan Iskan merasa sakit hati, maka bisa saja ia melakukan gugatan kepada Menteri BUMN tersebut. Jadi bisa menggugat balik. Ya, sekarang sudah saling menyerang begitu ya. Gitu ya. Jadi memang masuk list ya tadi ya, Sumaryoto tadi ya. Itu dua nama pertama yang salah satu dari dua nama pertama yang diserahkan ke Badan Kehormatan DPR. Okay. Seperti itu rekan-rekan. Ya. Dan selanjutnya kali ini dengan dari detik.com dan kali ini terkait dengan gerasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang diserahkan yang diberikan kepada gembong narkoba Merica Franula alias Ola dinilai tidak tepat. Banyak yang menilainya tidak tepat. Hal ini karena Ola terbukti menjadi otak penyelundupan di balik penjara atas masuknya sabu-sabu 775 gram ke dari India ke Indonesia. Namun, di sini Badan Narkotika Nasional atau yang disingkat dengan BNN menolak untuk menanggapi dan BNN menyebut gerasi adalah hak prerogatif presiden yang harus dihormati. Jadi masih banyak polemik-polemik yang terjadi seputar setelah pemberian gerasi kepada gembong narkoba ini. Banyak yang ternyata banyak juga yang menilai hal ini tidak tepat rekan Rahman. Gitu ya. Kayaknya ini presiden murah hati banget ya, sering memberikan gerasi kepada gembong narkoba ya. Semoga tidak ada tendensi apapun di baliknya. Ya, rekan Rahman. Ada dan lagi? Kali ini kita beralih ke berita lokal. Ya. Dari Solo. Kali ini masih terkait dengan daerah istimewa Solo, Surakarta. DIS, ya. Ya, DIS. Menyoal daerah istimewa Surakarta, Keraton Solo menyebutkan hal ini menagih janji pemerintah. Kerapat Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat mendukung upaya menghidupkan kembali daerah istimewa Surakarta, sebab upaya ini sebagai tahapan untuk menagih janji pemerintah yang ingin mengembalikan DIS, ya disingkat DIS ya, daerah istimewa Surakarta, setelah Surakarta dinyatakan aman. Oke, iya ini kayak mirip Jogja ya, daerah istimewa Yogyakarta kan memang saudara kandung sebetulnya. Iya sebenarnya ada saudara keraton. Kandung, tapi juga masih banyak pro, ada yang pro ada yang kontra, bahkan ada gitu juga ya? Yang tidak menyatakan tanggapan apapun di di wilayah ex Kasunanan Surakarta ya. Tadi juga sempat sekilas di berita apa koran lokal juga dikatakan karena mengangkat topik-topik lokal juga ya. Jadi pengembalian daerah istimewa Surakarta ini dinilai menguntungkan hanya segelintir orang saja yang berkepentingan di situ gitu kan. Iya. Tapi ini analisis politik, tapi enggak tahu ya nanti perkembangannya seperti apa. Iya, kita kita tunggu saja perkembangannya. Nanti dan juga mungkin rekan Rahman, demikian yang dapat kami sampaikan dan mungkin berita-berita ataupun update berita dari lokal, nasional maupun luar negeri nantinya akan kami sampaikan dalam kilas informasi mendatang mulai pukul 8 insyaallah rekan Rahman. Iya, baik rekan Eko. Terima kasih untuk informasinya dan insyaallah nanti kita tunggu untuk informasi-informasi berikutnya ya. Terima kasih rekan Rahman, selamat bertugas. Iya. Selamat bertugas juga nih Mas Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik pendengar, itu tadi ya untuk update informasi, update berita dari berbagai berita lokal, internasional maupun juga nasional yang sudah disampaikan oleh rekan Eko di berita-berita dalam media online. Semoga menjadi tambahan berita baru ya untuk hari ini. Dan tentunya pendengar, Anda juga sering update untuk berita-berita terkini ya, termasuk juga akan kita angkat bersama tema kita di pagi hari ini, program Assalamualaikum Indonesia edisi Rabu tanggal 7 November 2012 pendengar. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan angkat sebuah tema mengenai utang menumpuk, Indonesia makin mudah disetir oleh asing. 107,7 RDS. Assalamualaikum. Baik pendengar, di pagi hari ini kita akan beralih langsung ke tema kita di pagi hari ini. Seperti yang telah saya sampaikan di awal, utang menumpuk Indonesia makin mudah disetir asing. Ini nampaknya kondisi Indonesia yang hutangnya menumpuk sudah beberapa tahun ya, beberapa puluh tahun yang lalu memang sudah diwacanakan ya, dalam artian memang sudah ada berita semacam ini. Dan kali ini spektakuler sekali pendengar, karena dilaporkan, diberitakan koalisi anti utang atau KAU ini meminta pemerintah mengurangi utang negara yang saat ini hampir tembus 2.000 triliun ya, bayangkan. Karena sangat membebani APBN ya. Kalau 1 triliun aja ini nolnya 12 loh pendengar. Ini 2.000 triliun, bisa dihitung ya berapa ya. KAU atau Koalisi Anti Utang ini juga mengingatkan bahwa semakin banyak utang, maka sangat mudah pemerintah disetir untuk kepentingan asing. Ketua KAU, Dani Setiawan mengatakan bahwa pinjaman utang kepada Indonesia oleh negara lain sangat erat kaitannya dengan kebijakan ekonomi politik negara pemberi utang. Masih menurut Dani Setiawan, pendengar, hal ini sudah sangat terlihat sekali dari intervensi asing seperti Bank Dunia, kemudian USAID, Agency for International Development, dan lembaga asing lainnya dalam menentukan kebijakan dan penyusunan undang-undang di bidang strategis seperti undang-undang minyak dan gas bumi, ketenaga listrikan, mineral dan batu bara atau Minerba, percepatan lahan untuk infrastruktur dan lainnya. Apalagi pendengar, negara pemberi utang tentu saja memberikan syarat-syarat yang harus dilakukan Indonesia, seperti harus menggunakan barang dan jasa dari negara pemberi utang. Untuk itu pendengar, pihak pemerintah saat ini harus berkomitmen untuk mengurangi utang luar negeri serta membatasi jumlah utang negara itu ya. Kalau boleh dibilang jangan sampai ya begitu ya, meninggalkan sebuah warisan yang berharga, utang kepada keturunan-keturunannya ya. Bagaimana cara Indonesia keluar dari hutang pendengar? Insya Allah kita akan bahas bersama dengan Ketua Koalisi Anti Utang Dani Setiawan ya, atau KUA insya Allah nanti. Dan untuk kita tentunya tidak atau belum banyak yang tahu ya kalau Koalisi Anti Utang atau KAU ini adalah koalisi masyarakat sipil se-Indonesia yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat ya, organisasi petani, mahasiswa, lingkungan, kemudian perempuan, masyarakat adat, buruh, ornop, organisasi non-politik ya, organisasi keagamaan, akademisi dan lain-lain, serta individu yang peduli dengan masalah utang luar negeri Indonesia. Nah, pendengar, sedikit ya kita informasikan terbentuknya KAU atau Koalisi Anti Utang ini melalui berbagai kegiatan advokasi dan kampanye yang dilakukan. KAU juga memperkuat dan memperluas jaringan sebagai aliansi di antara kelompok masyarakat sipil. Pertemuan nasional KAU pertama yang diselenggarakan pada 25 hingga 27 Oktober 2002 di Cipanas Bogor ini untuk mengkonsolidasikan gerakan anti utang. Konsolidasi ini dilakukan melalui penyusunan platform, struktur organisasi, mekanisme berjaringan, strategi kampanye dan rencana kerja selama 2 tahun ya, yakni 2002-2004. Dalam pertemuan nasional tersebut dihadiri oleh anggota dari berbagai daerah dan sektor, menyepakati untuk menjadikan KAU sebagai koalisi strategis yang bekerja pada platform yang sama untuk isu utang luar negeri. Nah pendengar, kali ini kita tidak akan membahas untuk KAU atau Koalisi Anti Utang. Untuk kali ini kita fokus pada utang Indonesia yang semakin menumpuk. Indonesia makin mudah disetir oleh asing ya, karena berbagai kepentingan di situ. Kalau tadi disebutkan data terakhir yakni 1.900 sekian tadi diberitakan di berita lokal ya, di koran lokal maksud saya. Kalau di sini ya sekitar 2 triliun ya, hampir 2.000 triliun, mohon maaf bukan 2 triliun tapi 2.000 triliun yang dinilai ini sangat membebani APBN. Nah pendengar, bagaimana pendapat Anda terkait dengan tema kita di pagi hari ini? Anda bisa share mengenai opini pendapat pandangan Anda terkait dengan tema kita di pagi hari ini. Silakan di line telepon 765-1818, line SMS di 081226170777, atau untuk Anda yang sedang online bisa juga menyertakan komen Anda di Facebook RDSFM Solo, kemudian di Yahoo Messenger di rdsfmsolo@yahoo.com maupun juga di Twitter di RDSFM Solo. Nah pendengar, kita akan jeda sejenak untuk menyimak beberapa informasi dan insya Allah Rahman akan segera kembali untuk Anda di program Assalamualaikum Indonesia di 107,7 RDSFM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. 107,7 RDS. As-salamu alaykum, as-salamu alaykum, as-salamu alaykum, wasafina rasulillah, tiktabu marzatillah, وتحبوا بعضكم لله. السلام عليكم, السلام عليكم, وردك عسى. Media Dakwah Syariah 107,7 RDS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Anda pendengar yang baru saja menyimak program Assalamualaikum Indonesia untuk hari Rabu ini ya, tanggal 22 Zulhijjah 1433 Hijriah, bertepatan 7 November 2012, masih ada Rahman Hidayat menemani Anda sampai jam 9 nanti. Dan pagi kali ini kita masih berbincang, kita masih membahas mengenai utang menumpuk Indonesia makin mudah disetir oleh asing ya. Ini disampaikan oleh Koalisi Anti Utang atau KAU ya, yang meminta pemerintah mengurangi utang negara yang saat ini hampir tembus 2.000 triliun pendengar, karena sangat membebani APBN ya. Bagaimana pendapat Anda, opini Anda, pandangan Anda terkait dengan tema kita? Silakan nanti bisa di-share di sini 765-1818, line SMS di 081226170777. Ataupun bagi Anda yang sedang online saat ini bisa juga bergabung via Facebook di RDSFM Solo maupun juga Yahoo Messenger di rdsfmsolo@yahoo.com ya. Kita akan sapa dulu untuk penelpon pertama di kesempatan bagi kali ini ya. Untuk list pertama ini ada Pak Hadi yang sudah hadir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ji, Pak Hadi, kabar ya. Baik hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Masih di rumah Pak Hadi? Ya. Monggo, Ji. Utang Indonesia yang semakin menumpuk Pak Hadi ini. Ya. Sudah hampir 2.000 ya Mas ya? Iya, 2.000 triliun Pak Hadi ini. Lah ya, 1.900 sekian gitu. Ya, ya. Bahasanya anak muda itu fantastis. Dalam hal utang ini. Iya. Iya, ini saya membaca sebuah artikel. Itu hutang 2.000 itu si analisis ekonomi Islami itu ternyata bisa tersaut dari pengelolaan kayu, Mas. Oh gitu, iya. Hanya dari pengelolaan hutan kayu di hutan itu Indonesia ternyata sudah bisa untuk menutup 2.000 triliun itu dalam kurun waktu 1 tahun. 1 tahun. Ya, dari luar, potensi ya, kayu di Indonesia, Pak Adi. Iya, kayu di Indonesia. Iya. Saya bukan ahlinya. Pak Adi, mohon maaf, mungkin bisa dikecilkan volume radionya sebentar, Pak Adi. Iya. Jadi, mau nggak silakan. Halo. Iya, yeah, monggo Pak Adi silakan. Kemudian belum lagi dari tambang emas, kemudian dari pertanian, kemudian belum dari ikan di laut gitu. Dari analisis ilmiah itu sebenarnya selesai kalau para aparatur kita itu mampu dengan pola-pola yang disodorkan itu gitu. Itu cuma nggak tahu nanti di mana titiknya, dengan analisis itu seharusnya sudah bisa diselesaikan gitu. Kemudian kaitannya dengan ini Mas, dengan kecurangan itu ya, salah satunya adalah bocoran di tingkat apa ya, terobos ya Mas ya. Itu kebocoran katanya hampir 30% dalam analisis itu. Luar biasa. Dan ada penyimpanan-penyimpanan katanya ada di Singapura atau di mana itu. Orang-orang pejabat kita ini. Kemudian dampak negatifnya tadi kan ada penekanan dari pihak luar kan begitu. Contohnya ini adalah produksi pesawat bangsa IPTN ya. IPTN yang mana dari tahun ke tahun pada satu sudah bisa produksi, kemudian pameran pesawat ada di mana di Paris, kemudian ada pesanan 120 pesawat itu, kemudian karena ditekan oleh IMF pada tahun 98 itu IPTN harus ditutup gitu loh Mas. Ya, akhirnya tutup sudah gitu, padahal sudah mendapatkan pesanan sekian. Artinya apa? Sudah ada kepercayaan kemajuan hasil karya orang putra Indonesia luar biasa gitu. Tapi karena kebijakan politik ekonomi tadi membahayakan, akhirnya ditutup melalui penarikan utang itu. Itu salah satunya Mas, dari rangkaian utang sendiri. Ya solusinya ya kembali kepada Islam. Itu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Adi ya. Banyak yang disampaikan oleh Pak Adi tadi ya, termasuk juga bagaimana kita memaksimalkan potensi alam di Indonesia ya. Kalau tadi menurut analisa ya, kalau secara kalkulatifnya memang produksi kayu selama 1 tahun di Indonesia itu insya Allah bisa menutup ya utang-utang yang ada di utang-utang kepada luar negeri begitu ya. Tapi dengan potensi yang lain gimana? Coba, masih ada tambang emas, kemudian juga pertanian yang kalau kemarin sempat ya kita angkat beberapa bulan yang lalu bagaimana mempotensikan Indonesia sebagai negara agraris, kemudian juga potensi-potensi yang lain masih banyak ya yang belum digarap. Tapi anehnya pendengar ya, potensi alam Indonesia pun sekarang juga banyak ya. Sistem kapitalisme yang bercokol dan juga berbagai kepentingan asing ya, termasuk perusahaan-perusahaan asing yang mendirikan perusahaannya di Indonesia. Nah pendengar, menurut Anda bagaimana nih? Silahkan ya. Satu berita menarik juga pendengar, berdasarkan data Kementerian Keuangan, total utang pemerintah Indonesia hingga September 2012 mencapai 1.975,62 triliun, ya benar ya, hampir 2.000 triliun dibanding akhir 2011 lalu. Jumlah utang ini naik 166,67 triliun pendengar. Secara rasio terhadap PDB, utang pemerintah Indonesia berada di level 27,3% pada September 2012 ya. Mengejutkan sekali pendengar ya. Kalau tadi sempat di awal saya sampaikan 1 triliun aja ini nolnya 12 loh. Bagaimana dengan 2000 triliun ya, bisa dibilang. Nanti bisa ditulis sendiri ya. Berapa nol yang harus ditulis. Pak Firdaus di Klaten untuk penelpon kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya. Sehat. Alhamdulillah Pak Firdaus. Tentang sehat juga? Indonesia ya. Iya betul ya, sekali nih. Mencapai 2000 triliun. Hampir 2 triliun berarti. Wah iya. Yeah. Itu hitungannya sampai nggak terdeteksi Pak. Billion itu seperti apa. Oke. Jadi... ini ya, ini tentang utang Indonesia. Kalau saya lihat di protokol Action, jadi protokol yang ke-20, 21 dan 22, plek sama persis dengan yang terjadi atas penguasaan kekayaan alam Indonesia. Jadi di protokol yang ke-20, yeah, itu bagaimana orang Zionis itu menciptakan, mengesankan bahwa utang luar negeri itu sebagai bantuan. Okay. Padahal mereka sedang terjerat utang. Negara timur besi penghutangnya sebagai budak utang sebetulnya. Situasi seperti ini harus terus dipelihara agar kekayaan negara penghutang itu terus mengalir ke dalam perbendaharaan kantong-kantong Yahudi. Agar bangsa-bangsa Goyim, jadi orang Yahudi, orang Zionis itu mengatakan bangsa yang dijajah itu bangsa Goyim, bangsa Gumba, bangsa Gungu, istilahnya gitu. Tidak akan pernah mengerti bahwa utang mereka kepada negara-negara kapitalis itu akan menguras kekayaan negeri mereka. Sebab bunga utang-utang itu harus dibayar dengan hasil bumi, sumber daya alam, sumber daya energi. Jadi ketika Zionis menguasai kekayaan, mereka akan menguasai pemerintahnya. Dan mereka akan menciptakan penguasa-penguasa yang terus akan berutang pada jaringan finansial ini. Ini harus dipahami. Jadi memang arahnya ke sana. Gitu kan. Sehingga negara penghutang itu akan terus tergenggam, terkontrol, ketucuk irunge istilahnya gitu. Geret neng diwae neng jero peceran yo manut istilahnya gitu. Iya. Karena memang sudah gitu kan. Jadi di protokol yang ke-21, Zionis akan mendukung pemerintah seperti itu yang berpikir pokoknya apa ya, utang itu jalan keluar, utang sebagai solusi. Mereka mengirimkan agen-agennya seolah-olah sebagai penasihat ekonomi yang selalu memberikan saran dan nasihat seolah-olah sebagai jalan keluar, padahal nasihat itu akan terus menjadi senjata pelumpuh negeri penghutang, ya kan? Dan seterusnya Zionis akan mengerahkan banker-banker, industrialis-industrialis, pemodal-pemodal, investor-investor mereka yang seolah-olah membantu negara. Ya kan? Kemudian yang ke-22 yang terakhir ini, mereka akan menguasai sumber daya alam yang berupa emas. Karena mereka tahu betul bahwa emas ini memegang peranan penting. Dan setelah menguasainya, emas itu akan dijadikan senjata untuk mencapai tujuan mereka. Ini semua sudah ada dalam yang agenda ratusan tahun mereka ya. Ini seperti itu. Jadi kalau sekarang itu lewat IMF, International Monetary Fund dan World Bank, ditambah kaki ketiganya Zionis yaitu WTO, World Trade Organization. Dan semuanya itu sebenarnya dikontrol oleh PBB. Jadi kalau kita berharap pada PBB untuk kesejahteraan Indonesia, itu omong kosong. PBB itu markasnya Yahudi, markasnya Zionis. Dan kita harus paham ya, kita harus paham bahwa hutang yang diutangkan ke Indonesia itu tidak selalu berwujud uang. Iya, bisa berupa jasa, bisa berupa barang, bisa berupa senjata perang, bisa seterusnya. Dan agen-agen jenis ini yang bernama investor tadi, dengan dalih investasi, penanaman modal, ya kan, mereka bersenjatakan pena, bukan lagi bedil. Penjajah sekarang itu bukan lagi bedil senjata. Sama mulut. Gitu kan. Kemudian dari sistem ini menciptakan orang-orang yang korup gitu, dalam tatanan pemerintahan dan tua penguasa. Yang terakhir ini, dalam setelah penguasa korup, setelah pemerintahan ini korup, bisa dijajah dengan sistem mereka, hanya akan ada tiga hukum yang berlaku. Satu, hukum pertama yaitu satu-satunya kesalahan. Jadi satu-satunya kesalahan yaitu jika kasus korupsi itu sampai terungkap. Ya. Itu satu-satunya kesalahan. Nah, kemudian satu-satunya kejahatan yaitu kalau kasus korupsi itu tidak menguap. Jadi bagaimana caranya kasus korupsi itu menguap? Kalau tidak menguap itu jahat namanya. Gitu loh. Kemudian yang ketiga, satu-satunya dosa yaitu bila pelaku korupsi itu sampai tertangkap. Jadi jangan sampai berdosa. Iya. Dosa itu tadi yaitu kalau pelaku korupsi itu tertangkap itu sebuah dosa. Nah, solusinya ya bagaimana juga seperti kata pengurus kita tadi, ya kan, sumber daya alam Indonesia itu sebetulnya sudah melimpah ruah. Masya Allah. Tidak perlu tergantung dengan luar negeri sebetulnya. Iya. Yeah. Saya ingat betul pidatonya, walaupun cuma lewat video ya, pidatonya Pak Karno yang waktu itu menggebu-gebu memandirikan Indonesia. Padahal kita tahu pemikiran dia, sedangkan kita Islam seharusnya lebih cerdas, gitu kan? Menyuarakan terus-menerus bahwa sistem ini salah, sistem ini salah. Gitu kan? Berdayakan kemandirian Indonesia ini lewat sektor perkebunan, pertanian, pertambangan, pangan, ekonomi, terutama pangan ini. Iya, baik. Ini kalau Indonesia bisa, mampu. Permasalahannya sistemnya korup, orang-orangnya korup yang memegang penguasa, kekuasaan. SDM-nya ya. Gitu ya. Jadi kita umat Islam berpikirnya seperti itu. Memandirikan Indonesia, memandirikan kita sebagai umat Islam. Gitu ya. Jazakumullah khairan kajian. Salah datang dari saya, mohon dimaafkan. Semoga Allah mengampuni. Benar-benar hak pastinya datang dari Allah SWT. Azza wa Jalla. Tetap istiqomah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Firdaus di Klaten ya. Tadi kalau mungkin bisa dibilang solusi kita ya dari masyarakat awam ya, kemandirian Indonesia yang perlu dibangun ya, dengan mempotensikan ya apapun potensi yang ada di Indonesia, termasuk juga tadi disebutkan ya, ada apa namanya, pertambangan, pertanian yang Masya Allah ya, Indonesia memang negara kaya yang harusnya ini bisa ya, kalau secara analisis ya, bisa untuk menutup utang luar negeri ya. Karena sedikit banyak pendengar tadi disampaikan ini membebani APBN atau APBD, yang mana KAU atau Koalisi Anti Utang juga menyebutkan kalau utang Indonesia yang sebegitu banyak ya, ini pemerintah sulit sekali untuk mensejahterakan rakyat ya. Ini disampaikan juga seperti itu, bahwa APBD akan banyak tersedot untuk membayar utang, sehingga program-program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat akan semakin kecil anggarannya. Sementara itu pendengar, Sekretaris Kabinet atau Seskap Dipo Alam pada tanggal 1 November telah menerbitkan surat edaran atau SE tentang pembatalan pinjaman luar negeri yang membebani APBN-APBD ya. Surat edaran ini ditujukan kepada para menteri dan anggota Kabinet Indonesia Bersatu atau KIB 2 dan pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian. Surat edaran ini untuk mengingatkan para menteri dan pimpinan LPNK untuk meninggalkan rezim utang luar negeri, karena bagaimanapun utang luar negeri harus dibayar melalui anggaran negara, baik APBN maupun APBD, yang artinya juga harus dibayar oleh rakyat ya. Ini disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Dipo Alam begitu ya. Baik, bagi Anda yang ingin bergabung kembali silakan 765-1818, line SMS di 081-226-170-777 pendengar. Nah pendengar, berbeda analisa dari KAU, Koalisi Anti Utang, ini Menteri Pekerjaan Umum ya, Joko Kirmantau, menganalisa begitu ya, untuk menghindari pembangunan pakai utang asing, ini diharapkan orang Indonesia juga pakai rupiah kan sebagai mata uang negara kita begitu ya. Namun sebelumnya, sebelum Rahman ketengahkan gitu wacana dari Menteri Pekerjaan Umum di Joko Kirmanto, kita akan ke penelpon berikutnya ya, ada Pak Didi yang sudah bergabung di Sragen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pak, Pak Didi, saya kabarnya baik, alhamdulillah. Pak Didi, semangat sekali, monggo silahkan Pak. Ini utang luar negeri semakin menumpuk Pak. Oh ya, ini utang ya. Iya betul. Utang, utang makin menumpuk. Iya, dan Indonesia makin mudah disetir oleh asing ini hubungannya. Ya itu dengan sendirinya, kalau utang ini betul-betul tidak dimanfaatkan untuk yang namanya berdikari di bidang ekonomi, berdaulat di bidang politik, dan berkepribadian di bidang budaya. Nah, ini prinsip-prinsip ini masih bisa dipakai ya, walaupun itu dari Bung Karno ini ya. Jadi berdikari di bidang ekonomi. Jadi untuk utang ini kalau orientasinya tidak untuk berdikari di bidang ekonomi, maka pemerintahan kita, ekonomi kita akan amburadul, bangkrut suwe-suwe juga gitu. Oleh karena itu utang ini akan menjadi beban ya, makin meningkat, terutama mungkin bunga ya. Bunganya makin lama dan sulit dibayar ya. Yang kedua tentunya produksi asing makin menguasai. Kemudian juga politik pemerintah lebih banyak orientasinya kepada mengamankan modal asing di Indonesia melalui penggunaan kekuatan bersenjatanya untuk keamanannya ya, terutama tentunya untuk membiayai antara lain memberantas terorisme ya, antara tanda petik ini. Ini sudah produktif ya semua. Dan yang terakhir tentunya ini bagaimana dari segi budayanya supaya masyarakat Indonesia ini menjadi masyarakat yang mempunyai budaya konsumerisme. Nah inilah, karena ini produk-produk asing menguasai Indonesia. Oleh karena itu pemecahannya tentunya pertama ya tentunya pemerintahnya harus bersih dulu Pak ya, bersih dulu itu. Jangan KKN ya, sudah utang dikorupsi lagi habis deh. Gimana bisa mandiri ini ya. Yang kedua ya tentunya utang ini harus mendorong kekuatan atau golongan ekonomi menengah untuk makin mandiri. Jadi bukan makin tergantung kepada pemerintah atau utang ya. Oleh karena itu tentunya di sini makin kuat golongan menengah itu tentunya akan makin lancar pembayaran pajaknya ya. Pembayaran pajaknya makin meningkat dan pajak ini bisa untuk membayar utang. Tapi kalau pengusaha-pengusaha nasionalnya adalah penguasa hitam yang mendukung korupsi, yang mendukung birokrasi yang rusak, tentunya ini tidak akan menjadi pengusaha nasional yang kuat. Ya seperti halnya Korea Selatan itu tadinya memang utang ya, Tapi pengusahanya nasionalnya makin mandiri ya, makin bisa produktif. Ya makin apa bisa membayar pajak kepada pemerintah yang cukup baik tinggi, sehingga utang-utangnya bisa terbayar. Tapi kalau kita untuk menyelesaikan KKN saja sangat sulit ya, untuk apalagi biayanya untuk keamanan yang sifatnya bukan untuk mendukung kemandirian ekonomi juga tidak dilakukan. Saya kira ini sangat berbahaya bagi terutama rakyat kita, masyarakat kita makin miskin, pengusaha-pengusaha kecil kita makin tertekan, makin diuber-uber kalau PKL-PKL itu, kemudian juga kesempatan kerja juga makin terbatas karena perusahaan-perusahaan asing makin besar tentunya memerlukan suatu skill-skill yang lebih tinggi daripada penduduk kita pribumi. Oleh karena itu tentunya ini kuncinya tadi di pemerintah yang bersih. Pertama itu yang bersih dari KKN dan kemudian juga orientasinya kepada kemandirian ekonomi dan mendukung penguasa nasional yang bersih sehingga menjadi kuat dan mandiri dan bisa membayar pajak untuk membayar utang. Baik. Saya kira begitu saja Mas Rahman. Jadi, motor suan. Kurang lebihnya mohon maaf wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Didi, semangat sekali ya, saya jadi tertular ya untuk semangatnya di pagi hari ini. Mungkin Mas Eko juga ya. Baik, tadi banyak disampaikan Pak Didi ya, termasuk juga kalau minjam istilahnya tadi ya, Pak Karno begitu ya, berdikari dalam masalah ekonomi ya. Hutang luar negeri memang digunakan kalau untuk masalah ekonomi ya, yang mana dalam hal ini dikedepankan kemandirian begitu ya. sehingga diharapkan begitu untuk ekonomi-ekonomi rakyat, ekonomi-ekonomi kecil ini bisa berkembang ya, termasuk juga para oknum yang mempunyai kepentingan, dalam artian mempunyai pos-pos ya, ataupun juga orang yang berada pada pos-pos penting di pemerintahan juga harus bersih ya. Sudah hutang, dikorupsi lagi, udah hancur ya. Dan pendengar, untuk kesempatan kali ini nanti kita akan sampaikan juga apa yang telah disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengenai pembangunan, hindari pembangunan pakai utang asing, yang menghimbau untuk memakai rupiah begitu ya untuk membangun proyek infrastruktur, pendengar. Dan kali ini sudah tepat pukul 8, nanti insya Allah kita akan menghubungi narasumber, tapi kita akan update terlebih dahulu informasi terbaru dari berbagai belahan dunia termasuk juga di Indonesia mungkin. Dalam kilas informasi pukul 8 pagi, kali ini bersama rekan reporter kita ada Eko Prasetyo. Dan Rahman akan kembali untuk Anda pendengar, pastikan terus bersama kami di program Assalamualaikum Indonesia di 107,7 RDS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. 107,7 RDS. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum. وصفينا رسول الله تكتبوا مرضات الله وتحبوا بعضكم لله. Media dakwah syariah 107,7 RDS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Terima kasih pendengar, Anda masih bergabung bersama kami di program Assalamualaikum Indonesia untuk pagi hari ini. Dan pagi hari ini kita masih berbincang, berdiskusi mengenai utang menumpuk, Indonesia makin mudah disetir asing ya. Dan saatnya kita akan menghubungi, kita akan berbincang langsung bersama narasumber kita dari Dani Setiawan. Beliau adalah Ketua Koalisi Anti Utang atau KAU yang kemarin sempat meminta pemerintah mengurangi utang negara yang saat ini hampir tembus 2.000 triliun ya, karena dinilai sangat membebani APBN begitu ya. Kalau tadi sempat saya sampaikan sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengimbau jajarannya untuk menghindari kerjasama bantuan atau pinjaman dari negara lain dalam membangun proyek infrastruktur ya, sebab anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN Indonesia masih mampu untuk membiayai berbagai infrastruktur yang dirancang ya. Kalau analisanya APBN bisa membiayai berbagai infrastruktur yang dirancang, kenapa harus utang begitu ya, kalau mau disederhanakan ya dari kalimat beliau. Nah pendengar, untuk kesempatan kali ini kita masih mencoba untuk menghubungi Ketua Koalisi Anti Utang atau KAU. Bagaimana kita akan tanyakan analisis dari KAU sendiri ya untuk tema kita di pagi hari ini, yang ini utang menumpuk, Indonesia semakin disetir oleh asing. Sudah ya Mas Eko ya, sudah terhubung dengan Bapak Dani Setiawan yang kali ini beliau adalah Ketua Koalisi Anti Utang ya. Kita akan sapa dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hari ini kabar baik Pak Dani Setiawan? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik, sekarang ada di mana nih Pak Dani? Saya di Jakarta. Di Jakarta ya. Baik Pak Dani, ini dari RDS FM Solo, di pagi hari ini kita mengangkat tema di program Assalamualaikum Indonesia, utang menumpuk, Indonesia makin mudah disetir oleh asing begitu ya. Kalau kemarin sempat dari KAU atau Koalisi Anti Utang meminta pemerintah mengurangi utang negara yang saat ini sudah hampir 2.000 triliun ya Pak Dani ya. Ya, ini menurut analisis awal Anda seperti apa ini, utang Indonesia yang semakin menumpuk, apakah ada optimisme begitu ya Indonesia bisa keluar dari hutang ya? Mungkin bisa disampaikan dulu awalnya. Ya, saya kira memang problem utang Indonesia atau utang pemerintah hari ini ya, itu merupakan salah satu merupakan akumulasi dari warisan utang-utang masa lalu ya, rezim-rezim sebelumnya yang kemudian semakin bertambah ya di masa juga pemerintahan kali ini SBY ini. Yeah. Jadi hampir dalam proses itu memang tidak ada perubahan secara signifikan ya, strategi pembangunan pemerintah untuk tidak lagi mengandalkan pada pembiayaan yang bersumber dari utang, baik utang luar negeri maupun surat berharga negara. Oke, baik Pak Dani ya, berarti ini kalau boleh dikatakan memang apa ya, utang warisan seperti ya di rezim-rezim sebelumnya begitu ya. Termasuk ya, termasuk warisan dari utang-utang rezim sebelumnya. Oke. Baik, kalau menurut analisis dari KAU sendiri begitu ya, untuk sebab utamanya seperti apa, Pak? Kalau Indonesia ya, kalau kita lihat begitu, semakin saja dari tahun ke tahun ini semakin meningkat terus utang Indonesia ya, dari tahun 2011 ke 2012 seperti itu. Iya. Ya, yang pertama-tama saya kira adalah masalah ideologi ya. Ideologi? Jadi ideologi pembangunan ekonomi yang dianut ya umumnya oleh para pemerintahan ya masa Orde Baru itu rezim-rezim yang melegitimasi praktek pembuatan utang baik utang luar negeri maupun ya kemudian kita mengenalnya pasca reformasi utang dalam negeri atau surat berharga negara. Nah inilah yang menjadi salah satu dasar ya mengapa akumulasi utang terus bertambah karena pemerintahan Indonesia masih menganut ya ideologi pembangunan neoklasik ya yang melegitimasi pembuatan utang-utang itu. Yang kedua terkait dengan utang luar negeri memang tidak bisa dihindari ya dari pengalaman-pengalaman negara-negara lain ya atau pengalaman Indonesia sendiri bahwa utang itu banyak juga didorong oleh dasar-dasar kepentingan ya, negara-negara lain. Kepentingan negara-negara besar terutama atau lembaga-lembaga internasional itu makin menjerat Indonesia ya, ya di mana mereka tentu saja ya dengan penyaluran utang-utang itu berkepentingan untuk penguasaan ya sumber ekonomi di Indonesia sumber daya alam ya pasar dan lain-lain gitu. Nah inilah yang menyebabkan mengapa kita melihat misalnya pasca reformasi khususnya ya sebagian besar utang penyaluran utang-utang baru terutama dari luar negeri itu digunakan untuk dalam bahasa saya ya pelembagaan ya sistem kapitalisme di Indonesia dengan mendorong ya perubahan undang-undang peraturan pemerintah ya peraturan menteri dan lain-lain yang melembagakan praktek pelaksanaan agenda kapitalisme neoliberal di Indonesia mendorong liberalisasi perdagangan liberalisasi investasi privatisasi gitu ya membuka investor-investor asing ya untuk bisa terlibat ya dalam penguasaan sektor-sektor ekonomi nasional. Nah ini sebagian besar kebijakan-kebijakan ekonomi ini didorong ya sebagai satu konsekuensi dari perjanjian-perjanjian luar negeri. Itulah mengapa kami mengatakan semakin besar kita semakin tergantung kepada utang ya baik utang luar negeri atau utang dalam negeri. Karena sekarang faktanya utang dalam negeri kita, surat berharga kita 30% lebihnya sudah dimiliki oleh pihak asing juga. Gitu. Jadi maka Indonesia sebagai sebuah negara semakin rentan diintervensi. Karena itu sudah hukum politiknya begitu ya. Karena kekuatan negara-negara luar semakin dominan untuk bisa terlibat menentukan arah kebijakan ekonomi politik di Indonesia. Okay. Dan di sisi lain ya, pemerintah semakin berkurang daya tawarnya gitu, apalagi selama ini ya keterlibatan rakyat ya dalam mengontrol agenda-agenda pembangunan juga masih minim gitu sehingga kita bisa membayangkan bagaimana perlakuan ya atau situasi ya apa yang sedang terjadi yang sedang dialami oleh Indonesia saat ini ya di mana pihak asing banyak sekali mulai mengontrol sektor-sektor ekonomi ya lalu kemudian kebijakan-kebijakan yang mendorong liberalisasi ya itu merupakan satu situasi yang secara linear kita bisa hubungkan dengan bertambahnya atau berakumulasinya utang-utang baru terutama dari luar negeri. Iya. Iya, baik Pak Dani Setiawan kalau tadi menurut analisa dari koalisi anti utang sendiri ya, semakin meningkatnya utang Indonesia ini tadi disebabkan salah satunya adalah dasar-dasar kepentingan asing ataupun juga dari luar yang memberikan bantuan dalam bentuk uang ini bisa dikatakan memberikan syarat-syarat yang harus dilakukan di Indonesia seperti itu ya. Betul. Termasuk, ini praktek yang lazim dilakukan oleh negara besar ya seperti Amerika Serikat, Uni Eropa dan lain-lain. Sejak dulu mereka menggunakan instrumen utang sebagai instrumen kebijakan luar negeri mereka. Bahkan ada satu riset mengatakan ya negara-negara yang diberikan utang oleh Amerika Serikat dan Bank Dunia itu hampir selalu satu suara di PBB. Jadi sangat erat kaitannya penyaluran utang dengan kepentingan negara-negara besar atau lembaga-lembaga penting utang itu. Nah ini saya kira juga terjadi di Indonesia. Berarti termasuk penguasaan kalau di Indonesia alam yang begitu melimpah ya termasuk penguasaan potensi alam di Indonesia seperti itu Pak Dani. Persis. Saya kira itu yang terjadi sekarang. Oke. Baik, Pak Dani Setiawan, ada ya. Satu statement juga menurut analisa begitu ya. Ini utang luar negeri Indonesia yang menyentuh 2.000 triliun ini juga utang negara, bukan hanya utang luar negeri. Iya, utang negara ya. Namun sayangnya utang ini juga kalau boleh dibilang menjadi mainan bagi para mafia untuk dikorupsi seperti itu ya. Kalau menurut analisa Anda sendiri seperti apa utang luar negeri dalam hubungannya dengan para korupsi di Indonesia seperti itu? Ya, tadi didasarkan pada bahwa tidak utang itu bukan hanya berasal dari keinginan atau perencanaan yang baik dari pemerintah Indonesia atau birokrasi di Indonesia, tetapi juga di dalamnya terdapat kepentingan-kepentingan pihak pemberi utang, terutama ya kontraktor-kontraktor asing yang mendapatkan keuntungan yang besar dari pelaksanaan sebuah proyek utang. Nah, inilah yang sering terjadi di operasi kita sejak lama, bagaimana birokrasi kita itu ya terlibat dalam upaya-upaya untuk membuat ya oknum-oknum dalam birokrasi, saya mungkin tidak semua birokrasi kita begitu ya, terlibat dalam merencanakan ya satu proyek-proyek utang yang sesungguhnya kalau beberapa kasus yang kami temukan di lapangan tidak sepenuhnya dibutuhkan oleh masyarakat gitu ya, bahkan banyak proyek-proyek yang useless gitu kan, bahkan tidak digunakan sama sekali, misalnya ada di salah satu kabupaten di Sulawesi ya, itu membangun tempat pelelangan ikan atas biaya utang luar negeri, tetapi tempat pelelangan ikan itu tidak digunakan oleh nelayan gitu ya, karena nelayan sudah punya tempat pelelangan ikan yang lain gitu, yang biasa mereka gunakan gitu. Jadi proyek-proyek mafia-mafia yang berkolaborasi sejak awal perencanaan, membuat perencanaan itu di tingkat kementerian dan lembaga, yang kemudian bersama-sama juga dengan para pihak luar itu, pihak asing, dengan menggolkan ya proyek-proyek utang itu agar bisa dibiayai oleh utang luar negeri ya, dialokasikan untuk bisa dibiayai oleh utang luar negeri. Nah, proses inilah yang kami desak sebenarnya oleh Badan Pemeriksa Keuangan agar melakukan evaluasi terutama pada dua hal. Pertama adalah semua perjanjian-perjanjian utang luar negeri kita sejak tahun 67 sampai sekarang, karena diindikasi semua perjanjian-perjanjian utang itu tidak dilakukan dalam konteks dan posisi yang sah ya secara hukum. Bahkan di tahun 2009 KPK menemukan 500 perjanjian utang itu hilang tidak ditemukan berkas dan lain-lainnya. Yang kedua, mengevaluasi semua penggunaan proyek-proyek utang. Karena yang baru dilakukan sejauh ini adalah hanya mengaudit ya manajemen pengelolaan utang itu, tetapi belum menjangkau sejauh mana proyek-proyek yang dibayar oleh utang itu memiliki efektivitas ya, kegunaan kode korupsi atau tidak gitu ya, biayanya seperti apa dan lain-lain. Nah, sumber-sumbernya dari mana? Nah, ini untuk bisa memberikan penerangan kepada kita rakyat Indonesia bahwa seharusnya secara ideal sebenarnya utang luar negeri itu atau semua perjanjian-perjanjian utang harus mendapatkan persetujuan dari rakyat gitu ya. Menurut undang-undang memang perjanjian-perjanjian utang itu masuk dalam APBN, dan APBN itu yang kemudian bersama-sama DPR disahkan. Hanya saja sayangnya pada tingkat DPR tidak pernah dibahas ya secara detail, secara komprehensif bagaimana perjanjian-perjanjian utang, penarikan utang-utang baru itu benar-benar dibutuhkan atau tidak. Jadi kelemahan proses ya pembahasan APBN itu salah satunya juga mencakup soal betapa lemahnya pembahasan mengenai penarikan utang-utang baru tanpa kontrol yang kuat dari pihak legislatif gitu. Ini yang menyebabkan akumulasi utang semakin bertambah besar ya, pemerintah nyaris tanpa ada kontrol yang ketat dari parlemen untuk menarik utang-utang baru. Iya. Baik, Pak Dani, kalau tadi disebutkan juga perlunya melakukan evaluasi dan juga mendorong audit secara komprehensif dari semua pinjaman luar negeri begitu ya. Apakah ini ada sebuah indikasi kekeliruan ataupun juga kesalahan dalam mengalokasikan pinjaman luar negeri tersebut, Pak Dani? Tentu saja, misalnya ada dua ya. Satu, secara nominal ya, biaya, beban biaya. Sampai tahun 2011 kita sudah membayar cicilan pokok, bunga, dan biaya-biaya yang lain, itu sudah jauh lebih besar daripada utang yang sudah kita tarik. Nah, itu kondisinya. Jadi kita harus mengevaluasi, melakukan audit apakah sebetulnya biaya yang dikenakan dari setiap perjanjian utang luar negeri itu mencerminkan biaya sesungguhnya atau memang sudah atau ada kerugian negara dari pembayaran utang yang sudah kita lakukan. Itu satu hal. Yeah. Nah, yang kedua tadi yang saya sebutkan ya soal munculnya atau banyaknya ya fakta-fakta yang ditemukan di lapangan tentang inefisiensi dari penggunaan atau proyek-proyek yang dibiayai oleh utang luar negeri. Nah, ini kan penting ya untuk dilihat untuk membongkar modus dari permainan proyek-proyek yang dibiayai oleh utang sehingga kita bisa mencegah ya pembuatan utang-utang baru terutama dari luar negeri yang justru akan merugikan kepentingan negara dan kepentingan rakyat secara Iya. Baik, Pak Dhani, kalau kemarin sempat ya Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengeluarkan surat edaran di mana tentang pembatasan pinjaman luar negeri begitu ya. Apakah dari teman-teman dari Koalisi Anti Utang atau KAU ini akan mengawal terus begitu, Pak, untuk surat edaran ini nantinya? Ya, tentu kami kemarin mengatakan memberikan poin positif ya terhadap surat edaran itu. Iya. Ini tentu saja ini surat edaran tidak cukup ya bagi kami karena mestinya ya itu diatur secara tegas melalui peraturan presiden ya atau peraturan pemerintah itu untuk membatasi memang ya penggunaan dana utang bagi pembiayaan kegiatan-kegiatan pemerintah. Nah akan tetapi memang surat edaran itu penting untuk dilihat nanti indikator keberhasilan atau ukuran dari surat edaran itu pada periode APBN tahun berjalan nanti gitu. Apakah memang surat edaran itu benar-benar ditujukan secara serius ya sebagai komitmen pemerintah atau presiden untuk mengakhiri atau mengurangi secara bertahap ketergantungan terhadap utang atau hanya sebagai instrumen bagi pencitraan baru gitu ya di tengah kritik publik terhadap ketergantungan pemerintah terhadap utang. Yang kedua, surat edaran itu kan hanya membatasi pada utang-utang luar negeri, ya. Tidak memberikan batasan pada penarikan utang-utang baru dalam bentuk surat berharga. Yang itu nominalnya setiap tahun sebenarnya lebih besar daripada utang luar negeri. Ya, hampir 2-3 kali lipat dari penarikan utang luar negeri. Nah, harusnya surat edaran itu tidak hanya berlaku pada utang luar negeri, tetapi pembatasan kegiatan-kegiatan atau penarikan utang secara umum gitu, utang luar negeri dan utang dalam negeri. Dan di sisi yang lain juga mendorong kementerian dan lembaga untuk melakukan optimalisasi terhadap penerimaan-penerimaan negara, baik pajak maupun penerimaan negara bukan pajak ya, dari sumber daya alam dan lain-lain, juga sekaligus mengurangi ya pemborosan dari penggunaan anggaran negara dari APBN kita gitu. Nah saya kira dua langkah ini mestinya yang masuk dalam peraturan apakah itu kemudian kami sih mendorong sebenarnya itu bisa masuk dalam aturan yang lebih tinggi gitu ya, yang lebih mengikat dari kementerian dan lembaga. Kalau surat edaran kan sifatnya seruan dia, ya kan tidak bisa mengikat kepada kementerian dan lembaga. Nah dua komponen ini mestinya masuk ya dalam peraturan yang lebih tinggi sehingga kita bisa mengukur apakah memang kementerian dan lembaga ini benar-benar atau pemerintah ini benar-benar punya komitmen atau hanya membuat citra baru gitu ya bagi masyarakat. Iya. Baik, Pak Adi, kalau tadi menurut analisis awam ya dari para pendengar RDS FM semuanya dikatakan bahwa memang kalau Indonesia sendiri kalau mempotensikan potensi yang ada di Indonesia secara maksimal, insya Allah akan bisa menutup begitu utang begitu ya. Nah, sementara untuk ada kepentingan di dalamnya dalam penguasaan alam Indonesia seperti itu ya. Apakah kita optimis bisa untuk membayar utang dengan potensi alam Indonesia seperti itu? Iya, kan sebenarnya Mas pada posisi tidak ingin mengambil satu strategi yang harus didorong pemerintah untuk membayar semua utang kita. Mengapa kami katakan demikian? Karena saya kira secara moral ya, secara hukum ya sangatlah tidak adil ya dan tidak dibenarkan kalau rakyat Indonesia sekarang 230 juta lebih rakyat Indonesia harus menanggung warisan-warisan utang yang dia tidak nikmati warisan utang itu dan bahkan utang-utang yang ditarik oleh pemerintahan sebelumnya yang tidak di yang justru dikorupsi gitu ya digunakan untuk kepentingan pribadi. Saya kira secara moral, secara hukum ya atas alasan apapun tidak dibenarkan kita menanggung warisan semua warisan utang-utang yang tidak betul itu, tidak sah itu. Nah, karena itu sebenarnya kami selain mendorong upaya-upaya untuk mengurangi ketergantungan utang, juga sekaligus mendorong pemerintah membuat dan DPR yang membuat strategi untuk mengurangi utang dengan cara-cara yang tidak konvensional. Misalnya pengalaman-pengalaman negara lain ya, negara-negara berkembang ataupun negara-negara miskin yang mendapatkan fasilitas pemotongan utang dari sejumlah kreditor. Alasan-alasan ini bisa digunakan sebenarnya oleh pemerintah. Bagaimana pengalaman Argentina, pengalaman Meksiko, pengalaman Nigeria, ya, pengalaman terakhir Myanmar gitu ya, itu bisa dijadikan satu langkah strategis bagaimana kita mencari cara-cara baru untuk memotong ya beban utang kita ini dan tetapi tidak mengorbankan kepentingan publik. Misal tadi saran menggunakan penerimaan sumber daya alam, kekayaan sumber daya alam kita untuk berikan, itu kan artinya kita mengulangi masalah yang sama gitu. Bagaimana eksploitasi sumber daya alam, pembayaran pajak, sebagian besarnya dialokasikan 15-20%-nya untuk membayar utang di dalam APBN. Sementara rakyat kita masih miskin, tingkat kesehatan juga masih sangat rendah. Nah, hal-hal prioritas itu kan yang harus didukung lewat politik anggaran yang kuat. Nah, karena itu kita harus lebih cerdas ke depan pemerintah untuk bagaimana bisa memprioritaskan hal-hal yang menyangkut kesejahteraan masyarakat ini ketimbang kita melayani terus-menerus pembayaran utang yang itu hanya dinikmati oleh negara-negara kaya dan segelintir orang kaya yang memiliki surat berharga kita. Iya. Baik, Pak Dhani, terakhir mungkin pertanyaan dari Solo begitu Pak Dhani ya. Kalau kita lihat semakin tingginya utang negara, ini semakin kecil juga ini peluang pemerintah untuk mensejahterakan rakyat begitu ya. Yang saya tanyakan di sini adalah solusi tepatnya seperti apa ini Pak Dhani? Apakah kita juga optimis bahwa Indonesia bisa membayar utang sebegitu banyaknya begitu? Pertama, secara operasional harus ada aturan untuk membatasi pembayaran utang di dalam APBN. Oke. Ya. Itu penting agar kita memberikan prioritas pada amanat konstitusi untuk memenuhi kesejahteraan rakyat. Nah, dalam 2011 kemarin PBB juga memberikan guideline ya kepada semua kepada negara-negara yang mengalami beban utang yang sangat besar agar mempertimbangkan juga bukan hanya mempertimbangkan kewajiban menurut perjanjian utang untuk membayar cicilan pokok dan bunga, tetapi juga mempertimbangkan konvensi-konvensi internasional, aturan-aturan internasional untuk memberikan proteksi dan perlindungan kepada hak-hak masyarakat ya dalam konteks ekonomi, sosial dan budaya. Itu yang pertama. Saya kira politik anggarannya harus jelas mengarah ke sana. Yang kedua, tadi seperti yang saya ungkapkan tadi, agar sumber daya keuangan kita di dalam APBN tidak sepenuhnya digunakan untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang itu, maka harus ada langkah-langkah untuk mengurangi atau memotong utang itu ya. Jadi haircut ya posisi total utang kita sekarang, sehingga itu berimplikasi langsung terhadap beban pembayaran utang setiap tahun dalam APBN yang akan semakin berkurang. Nah, cara-caranya seperti yang saya sudah kemukakan sebelumnya gitu. Jadi tidak bisa hanya menggunakan cara-cara pemerintah sekarang mengurangi utang, mempercepat atau melunasi pembayaran utang dengan jumlah yang besar dengan cara menarik utang-utang baru. Itu kan yang dilakukan pemerintah sekarang, membayar utang dengan menarik utang baru. Itu sama saja saya kira kita menimbun ya masalah-masalah yang akan ditanggung oleh generasi berikutnya. Iya. Baik, Pak Dhani, terakhir ada yang mau disampaikan untuk pendengar RDS dan semuanya begitu Pak Dhani? Ya, saya kira kita harus mewaspadai bahwa praktek utang ini sejak lama memang merupakan, tidak bisa kita lihat hanya sebagai dari sisi secara pandang ekonomi biasa saja gitu ya. Sejak lama utang oleh negara-negara besar atau negara maju ya, oleh pihak-pihak pemberi utang yang lain digunakan memang untuk mengambil kontrol ya negara ya, untuk melayani kepentingan-kepentingan mereka masing-masing. Nah, tentu saja situasi keterjebakan utang yang dialami oleh pemerintah Indonesia akan berimplikasi langsung pada kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa membayangkan bagaimana kalau anggaran kita terus-menerus dibuat semacam ini, maka pemenuhan ya kesejahteraan rakyat ya, pemenuhan hak masyarakat atas kesehatan, pendidikan, infrastruktur yang baik, yang memadai, yang seharusnya disediakan oleh negara lewat anggaran negara dari sumber-sumber kekayaan yang kita miliki justru dihambat ya. Pembayaran utang itu merampas masa depan kita, merampas anak kita, karena mereka tidak bisa menikmati haknya secara optimal oleh negara. Iya. Baik Pak Dhani Setiawan, terima kasih atas waktunya di pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk analisanya dan lain kesempatan bisa berjumpa, bisa berbincang lagi Pak Dhani Setiawan. Iya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar RDS dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak bersama ya perbincangan kita bersama Pak Dhani Setiawan. Beliau adalah Ketua Koalisi Anti Utang atau KAU yang kemarin sempat meminta pemerintah mengurangi utang negara yang sudah hampir tembus 2000 triliun pendengar ya, yang secara otomatis ini sangat membebani APBN begitu ya. Dan tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Dhani ya, termasuk juga adanya sebuah indikasi tentang apa namanya ideologi pembangunan ekonomi ya, yang ini merupakan sebuah kalau boleh dibilang warisan rezim-rezim terdahulu begitu ya. Dan ini tentunya menjadi pijakan kita bersama pendengar untuk bangkit ya. Kalau tadi disebutkan banyak potensi alam Indonesia yang belum digarap secara maksimal ya, dan justru ini kepentingan asing yang bercokol di situ ya. Akankah kita akan seperti ini terus pendengar? Dan tentunya optimisme itu masih ada insya Allah ya. Kalau tadi analisa awal bagaimana kita bisa mempotensikan alam Indonesia secara maksimal, insya Allah juga bisa ya. Tapi yang disayangkan begitu ya, banyak oknum-oknum yang di dalamnya ya, termasuk juga penganggaran maupun juga pengalokasian dari utang-utang negara begitu ya, yang dipakai ya untuk kepentingan segelintir orang saja ya. Ironis memang pendengar, utang digunakan untuk korupsi ya, masya Allah. Dan untuk kesempatan kali ini masih ada kesempatan juga untuk Anda yang ingin bergabung share mengenai pendapat, informasi maupun juga pandangan Anda terkait dengan utang menumpuk yang Indonesia makin mudah disetir oleh asing ya. Tadi disampaikan juga negara pemberi utang tentunya ini juga memberikan syarat-syarat yang harus dilakukan di Indonesia, seperti harus menggunakan barang dan jasa dari negara pemberi utang ya, padahal Indonesia bisa juga ya memproduksinya, termasuk juga tadi disampaikan di awal oleh Pak Adi ya, IPTN yang akhirnya di tidak bisa memproduksi untuk pesawat lagi. Dan pendengar, kalau kita lihat tadi juga dianalisa oleh Pak Dhani Setiawan begitu ya, ada kepentingan untuk menguasai juga ya untuk alam-alam Indonesia yang begitu kaya ya. Dan tidak cuma-cuma begitu yang memberikan utang, tapi juga ada syarat-syarat tertentu yang harus dibayarkan juga ya. Bagaimana nasib generasi kita nanti ya kalau ada warisan utang segitu banyaknya? Semoga saja masih ada optimisme di sana pendengar. Kita akan beralih ke lain SMS, sudah banyak di Facebook juga. Kita akan bacakan satu-satu dulu ya. Bisa negara kita dijual buat membayar utang mas. Negara penuh hutang, hanya dikorupsi pejabat. Saya rasa setuju ya. Korupsi di hukum pancung di alun-alun mas, kalau zaman dulu ya. Oke, Allahu Akbar ya, dari Abdul Malik di Sangiran Kendowahono ya. Ini di Sragen berarti ya. Kalau dulu memang zaman-zaman dulu memang ya, kalau misalkan di kena melakukan kesalahan ya, tindak kejahatan ya, dipermalukan ya di alun-alun ya, zaman-zaman keraton dulu ya. Kalau di Solo masih ada alun-alun, tapi digunakan sebagai pasar malam sekarang ya. 2000 triliun kemana Pak Bu pejabat duitnya, bayarnya bagaimana? Rakyat Indonesia kan banyak, walau harganya hanya sekian juta per orang. Sungguh menyayat hati. Dari Husairi di Banten, terima kasih sudah bergabung di pagi hari ini. Kemudian SMS berikutnya, ini tadi sudah ya, Husairi di Banten. Kemudian mas, sebenarnya mudah, hidupkan ekonomi rakyat, ambil dana orang kaya untuk menyaur hutang yang korupsi. Yang korupsi dimiskinkan dan hukum harus tegak, dari Masman di Karanganyar begitu ya. Soalnya koruptornya juga banyak ya, alokasi anggaran banyak yang dicomot ya. Kemudian dari Abu Nafi Triagan, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin soal hutang Indonesia tidak mungkin bisa lunas selama tidak mau pakai syariat Islam. Satu-satunya solusi mengatasi masalah hutang negara begitu ya, Abu Nafi di Triagan ya. setiap solusi insya Allah ya hadir dengan Islam begitu. Hutang itu riba, siapa yang terjerat akan membawa kehancuran dunia akhirat. Karena Allah mencabut barokah riba, menyebutkan sodakoh ya. Ini petikan ya, ataupun juga yang tersirat dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 276 ya. Negara kaya raya kok utangnya tidak disaur atau dibayar mas, malah tambah terus ya. Itu pemegang pemerintahan ini apa menggunakan terbalik tau mas ya, dari Tohir di SKHM itu mana ya, Sukoharjo. Pendelpon ya Mas Iko ya, 765-1818, ini ada Pak Hairudin yang ada di Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Hairudin, kabar baik hari ini? Kabar kurang baik Pak. Kurang baik kenapa ini Pak Hairudin? Ya, negaranya dipimpin sama Presiden Maklap. Oh, kabar buruknya itu ya, memang buruk iya. Terus itu Pak. Jadi, betul itu pematah jauh. Mikul duur mendem jero. Iya. Mm-hmm. Jadi kita pikul para koruptor, nah, kita pendem jero-jero rakyat yang pada kelaparan, mas. Ya nggak bakal bisa maju, mas. Mm-hmm. Nah, sedangkan istilahnya, jangan-jangan ini ajab juga sih, mas. Oke. Painalahu ma'isadat donka. Nggak pernah presiden kita mengajak rakyatnya bersedekah, tapi cuma mengejar bayar pajak. Padahal kita umat Islam. Iya. Yeah. Jangan pajak itu orang kafir. Okay. Coba kalau kita kembali kepada sunnah Rasul, sedekah, gencarkan, minta dan sebagainya kita gencarkan, pasti keluar keberkahan dari mana saja. Okay. Jadi percuma kita minjam berapa triliun, tapi untuk nyenyangin perut-perut maling. Iya. Yeah. Jangan Pak Bukhari Mukota sendiri ngomong dari lengah penghasilan BBM kita itu 7.000 triliun per tahun, Pak. Insya Allah. Sedangkan anggaran kita cuma 1.500 triliun, mas. Oke. Okay. Jadi kita minjam utang buat nyenyangin bandit-bandit. Iya. Iya. Karena kalau demi rakyat sih, berapa sih mas orang miskin tuh bisa makan 3 kali sehari udah alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Iya. Ini yang gak beres kan yang bancaan duit rakyat. SDM-nya berarti Pak ya orang-orangnya ya? Iya, sumber daya monyet semua. Oke. Ada lagi Pak? Ya, cukup. Herudin? Oke. Okay. Ya. Gitu aja. Oke. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Pak Herudin di Klaten ya. Banyak ini dari anggaran-anggaran negara termasuk juga utang negara yang dijadikan apa ya kalau istilahnya Jawa tuh bancaan ya bagi orang-orang yang berkepentingan di sana termasuk juga orang-orang yang memiliki proyek ya yang harusnya ini dinikmati oleh rakyat tapi hanya dinikmati oleh segelintir orang saja yang ada di sana ya. Semoga saja beringar kalau tadi disampaikan ya Mai Satal Dongka ya Mas Eko ya. Baik, terima kasih Pak Khairuddin. Masih ada kesempatan untuk Anda bergabung beringar, mungkin 1-2 penelpon lagi ya. Kita akan segera beralih ke layanan SMS karena banyak yang sudah bergabung di 081-226-170-777. Setelah Pak Tohir, SMS berikutnya dari Umu Hakiki nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau negara ini bergelimangan hutang, maka jangan bergelimangan dengan dosa. Kenapa? Karena bila suatu negara punya hutang sekian banyak ya, karena banyaknya korupsi yang membudaya, karena hasil bumi dijual pada negara asing dan rakyatnya pengangguran. Karena tidak ada kepedulian pimpinan pada rakyat, tapi penyebab utama adalah karena negara ini adalah negara kufar ya, yang mana keberkahan dari rahmat Allah tertahan baik yang di langit maupun yang ada di bumi. Bagi ana, negara ini tak akan pernah bisa melunasi hutang selama demokrasi bercokol dalam sistem hukumnya dan selama bergandengan tangan dengan negara-negara kafir begitu ya. Ini dari 9979 dari Ummu Hakiki ya. Tadi disampaikan juga ya Quran apa kalau nggak salah Al-Araf ya. Semoga benar begitu ya jika orang-orang di suatu penduduk negeri begitu beriman dan bertakwa begitu Allah akan memberikan barokahnya dari langit dan dari bumi masya Allah ya. Tapi orang-orangnya banyak ya yang kita sayangkan ya. Bermental korupsi ya. Kita sampaikan seperti itu karena tadi pendengar banyak yang tidak dimanfaatkan ya dengan baik ya untuk kepentingan rakyat ya. 6181 utang solusinya buat uang sebanyak-banyaknya. Lunasin segera, mudah kan? Ini dari Bankirman ya. Bankirman Bankir ya. Utang luar negeri naik terus karena penyelenggara negara ciluba dan sistem ekonominya kapitalis yang untuk penghitung ya biar tambah terus ya. Sedang bagi apa ini culong ya? Culongnya tambah kayak terus nih dari Jamal di Sukoharjo ya. Kita ke Facebook coba di RDS FM Solo sudah ada yang memberikan komennya ya. Kita akan bacakan dulu pendengar dari Khairul Anam. Bukan salah negaranya, tapi orang-orang yang megang negaranya yang salah ya. Seandainya mereka mau berpikir uang daripada dikorupsi, mendingan buat bayar utang saja mas, begitu. Kemudian dari Endang Purwani, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia ini sebenarnya kaya mas, tapi hanya belum bisa memanfaatkan kekayaan karena hanya dimiliki oleh orang ya. Dan hutang Indonesia dijadikan alat untuk menjajah Indonesia, untuk merebut kekayaan Indonesia. Kalau Indonesia berhukum Islam, insya Allah bisa bangkit kembali ya. Dari Endang Purwani, kemudian Syafiq Rohmah, Assalamualaikum Indonesia. Wah, apa ini? Sependapat sebenarnya. Sebenarnya kaya kok mas Indonesia itu, cuma pemerintah belum mau saja buat ngelola potensinya ya. Banyak potensi yang terbengkalai ya. Atau juga potensi yang sudah dikuasai oleh asing. Nah ini jadi pertanyaan juga pendengar ya. Mungkin diadakan diskusi lebih lanjut begitu ya. Kemudian Syafiq Rohmah sama ini. Kebanyakan beli tetek bengek buat kepentingan pribadi, mending buat rakyat ya. Wah bagus itu, kita doakan saja biar para umaroknya sadar ya. Dari Abu Torik, kartu trupnya ada pada bandar narkoba mas. Konon negara ini dijual karena ada sangkut pautnya sama Ibas ya. Ibas itu yang terlibat narkoba ya. Kemudian semoga beliau-beliau diberikan hidayah saja untuk taubat, begitu saja ya. Dan di kesempatan kali ini juga pendengar, di sebuah situs online ya, di detik.com disampaikan juga, ini disampaikan oleh anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Taufikur Rahman Ruki, yakin bahwa Indonesia bisa terbebas dari hutang. Caranya dengan apa? Yakni yang pertama adalah meningkatkan penerimaan negara, kemudian mengefisienkan belanja negara dan stop korupsi ya. Tidak punya hutang lebih baik, hidup lebih tenang, kita bisa membayar hutang kita. Pertama, intensifkan penerimaan negara, pajak dan non-pajak. Keduanya, efisienkan penggunaan anggaran. Dan ketiga adalah berhenti korupsi ya. Tapi korupsinya selalu menjadi budaya ya, menjadi kepribadian kayaknya. Dalam kesempatan itu juga Taufikur Rahman Ruki menyampaikan, meskipun postur anggaran negara masih pada level aman, tetapi pembiayaan defisit masih tutup oleh utang ya. Defisit untuk tahun 2012 ini disampaikan beliau 84,40 triliun, pembiayaan 130 triliun, silpa atau sisa lebih pembiayaan ini 45 triliun. Disampaikan itu masih dalam wajar, tapi surplus defisit ini dari mana ya? Utang lagi gitu kan. Dalam hal tersebut juga disampaikan, Ruki menyatakan BPK mencatat utang negara kini telah mencapai 1.800 ya, hampir 2.000. Tadi ada yang menyampaikan 1.975.000 triliun ya. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai APBN untuk tahun ini. Uradak at-tahiyyi wajib ولما عليك يسلم صاحب ردك عالتحية واجب ولما عليك يسلم صاحب. Karena kalau kita bilang pendengar ya, utang yang semakin menumpuk ini tentunya juga berpengaruh kepada kesejahteraan rakyat. Ini disampaikan juga oleh koalisi anti utang begitu ya. Termasuk juga utang warisan yang nanti dibebankan kepada penerus generasi penerus kita ya. Semoga ada titik cerah mendengar dari apa namanya kasus ini begitu ya. Di SMS lagi 081226170777 ya. Dari 6181 Mas Ahmad di Mas Ahmad Solois ya. Mas kalau hutangnya dikembalikan bingung amat sih mas, sama aja enggak bingung. Gimana nih? Oke, mungkin hutang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. mungkin hutang pokoknya begitu ya mas, kalau hutangnya yang dikembalikan gitu aja. Bingung amat sih mas, amat aja gak bingung, oh gitu ya. Soalnya dari mas amat nih, jadi tokohnya amat ya. Kemudian Abdullah di Solo, pemerintahan itu sangat baik sekali mas, untang untuk dikorupsi, untuk generasi yang akan datang, ya sakarmu, yang penting wetengku saiki warak ya. Kalau untuk generasi berikutnya ya monggo terserah, kalau luwe gitu ya. Hutang warisan ya. Assalamualaikum RDS. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Rustam di Banten. Kalau utang Indonesia 2000 triliun dibagikan ke jumlah penduduk Indonesia sekitar 244.775.796 jiwa WEE gitu kan. Aduh, ini dari 95590. Kemudian SMS berikutnya 4389 dari Haidar Tazuro di Kartosuro ya maksudnya. Soal hutang luar negeri ya mas ya. Gini mas, dinaikkan saja pajaknya yang mau kirim barang ke luar negeri untuk para investor-investor asing gitu kan mas. Kemudian dari 8294 Abdul Ghani di Polokarto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes jangan bubrah tenan negara iki ya. Presidennya wes bangga dadi wong salib begitu ya. Malah tambah maneh utang negara sing menumpuk. Bubrah-bubrah ya. Semoga umat Islam tetap sabar ya mas ya. Begitu ya. Kemudian para koruptor, kalau laku dijual aja buat bayar utang mas. Memang laku ya. Yang laku kayaknya mohon maaf ini TKI ya yang dikirim luar negeri ya. Banyak sekali saudara-saudara kita yang menjadi TKI di luar negeri ya. Kalau koruptor emang laku di sana. Malah tambah korupsi ya nanti ya. Mereka itu orang-orang yang tidak punya malu mas. Kok bisa ya mereka jadi pemimpin dari Abdullah Azam di Bekonang ya. Dari Bekonang kita beralih ke Pasar Kliwon. Dari Pak Taufik ya mas. Mungkin kiamatnya pertama dari Indonesia ya. Kemudian dari 8157 pendengar. Utang mengandung riba mas. Makin banyak utangnya makin banyak ribanya. Ya mudah-mudahan cepat lunas mas. Dan semoga banyaknya bencana, kesusahan, derita bangsa menjadi salah satu penghapus dosa riba di dunia. Amin. Dari Kisdianto di Karanganyar. ويقول لك مرحب يا مراح والسلام عليكم السلام عليكم Satu lagi pendengar dari Pak Jai, Indonesia. Malang nasibmu, kapan kau terbelenggu dari togut barat ya? Kapan kau berdiri sesuai Quran dan Sunnah? Begitu saja, ini merupakan ekspresi keprihatinan ya untuk bangsa tercinta kita Indonesia ya. Baik pendengar, ini SMS-SMS yang sudah hadir. Kita akan jeda untuk sesi terakhir. Dan untuk kesempatan kali ini insya Allah kita akan kembali lagi di program Assalamualaikum Indonesia di 107,7 RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah. 107,7 RDS. السلام عليكم وصفينا رسول الله تكتبوا مرضات الله وتحبوا بعضكم لله. Midah Dakwah Syariah 107,7 RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Sudah pukul 8.55 menit pendengar. Kita berada di sesi terakhir ya. Namun ada satu SMS yang bergabung tanggung ya. Kita akan bacakan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Negara iki kakean utang mas. Emane utang mung kanggo perkara-perkara sing ora perlu. Seperti kemarin nih upacara 17 Agustus biayanya miliaran. Masih pada ingat ya, belum lagi buat patung-patung di kota-kota besar ya. Padahal banyak jalan-jalan bolong dan sekolah yang hampir ambruk ya. Kita cuma bisa berdoa moga pemimpinan negara semakin sadar insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin ya. Baik, ini SMS terakhir pendengar. Rahman harus segera undur diri untuk kesempatan kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, beropini, berpendapat yang dan berpartisipasi di pagi hari ini dalam program Assalamualaikum Indonesia. Di line telepon, line SMS, Facebook maupun juga Yahoo Messenger ya. Dan untuk kesempatan kali ini semoga rasa optimistis dari kita bangsa besar Indonesia ya semakin terwujud ya. Dan setiap permasalahan pasti ada solusi ya, termasuk juga bekal kita sebagai seorang muslim ya, iman dan takwa ya. Semoga dan ini bisa mendatangkan keberkahan ya dari Allah Subhanahu wa taala, dari penjuru langit maupun juga bumi, masyaallah ya. Dan kita harapkan juga untuk para orang-orang yang duduk di sana, semoga diberikan kesadaran ya, untuk lebih peka terhadap lingkungan ya, mengingat ya utang Indonesia semakin besar ya. Semoga saja masih ada harapan untuk itu semuanya, insyaallah, amin. Baik, sebelum ramadan akhir ada satu informasi untuk Anda. Hadir dan ikuti kajian umum dan pelantikan pengurus Majelis Mujahidin LPD Sukoharjo bersama Dr. Andes Willy Bordus Romanus Salasiman, mantan pastor dari Yogyakarta, dengan tema dampak terjemah harfiah Al-Quran terhadap misi pemurtatan. Bertemu di Masjid Agung Baitur Rahman Sukoharjo pada hari Ahad 11 November 2012 jam 8 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Info lebih lanjutnya hubungi Dr. H. Joko Nugrahanto ya, dengan nomor telepon 081226021946. Dan acara ini diselenggarakan oleh Majelis Mujahidin LPD Sukoharjo dan didukung RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Baik pendengar, Rahman Hidayat ditemani rekan operator, rekan reporter juga Eko Prasetya pamit undur diri dari program Assalamualaikum Indonesia edisi Rabu tanggal 22 Zulhijjah 1433 Hijriah bertepatan 7 November 2012 ya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda di pagi hari ini, dan sesaat lagi Anda bisa menyimak program RDS Niaga. Dan pendengar, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai aspirasi dan solusi telah Anda sampaikan dalam Assalamualaikum Indonesia. Semoga muncul paradigma baru dan sikap terbaik kita terhadap peristiwa dan problema yang ada. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat beraktivitas, sukses untuk Anda.